Walim mamdudati uzan. Sama untuk isim mamdud adalah uzan. Yang mana pada hakikatnya setiap ada isim huruf terakhirnya ada hamzah, sebelum hamzah ada alif, itu semua namanya isim mamdud. Paham ini? Semua begitu. Sama yang kemarin itu. Kalau ada alif lazimah, ada isim alif lazimah ada pada isim mu'rab, sudah. Itu isim maksud. Sama juga ini, cuma belum baikkan. Berdasarkan penelitian bahwa isim-isim mamdud punya wazan, dan belum ada kata yang keluar dari wazan-wazan ini. Kalau ada isim mamdud, paham kan? Ini penelitian semuanya, alhamdulillah. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini keunggulan beliau. Tidak ada di kitab lain yang kasih juga seperti ini. Kadang hanya dikasih dobit saja, ketentuan umum untuk sebuah kata. Kata beliau pertama, fa'la'u. Di fatih fasukun, dengan di fatih kemudian sukun. Kasohra'u. Ini isman. Sohra ini isim. Tahu isim kan? Isim bukan masdar. Paham? Sohra'u. Warba'u. Kalau ini robba' masdar. Kalau dibilang isim, maksudnya jami. Kalau dibilang masdar, berarti oh ada pecahannya. Paham kan? Wa masdar. Wa torba'u. Ini jam'an. Fil makna. Ini jama' maknanya. Jama'. Wa hamra'u sifat li mu'annas. Kalau hamra' ini sifat untuk mu'annas. Karena kalau mudakarnya ahmar. Iya kan? Iya, ini sifat. Li mu'annas, af'al. Li mu'annasnya af'al. Karena mudakarnya Ahmad. Wahatla'u. Ini sifat legoiri. Ini sifat untuk selainnya. Ya, selain af'al. Ya. Kadimah. Ya. Seperti apa? Kadimatun hatla'u. Ya, sifat untuk sebelumnya. Dah. Ini contoh dalam kalimat. Kadimatun hatla'u. Ini wajan pertama. Fala'u. Dari isim mamdud. Yang kedua, af'ila'u. Bifatin wa sukun. Bifata dan sukun. Musallat al-ain, masya Allah. Sebenarnya ini terkandung tiga bentuk. Karena ainnya bisa diharokati dengan taklim, bisa di tiga harokat. Artinya antum bisa baca apa? Af'ila'u, af'ala'u, af'ula'u. Paham musallat? Ainnya diharokati dengan berapa? Tiga. Langsung masya Allah, tiga bentuk. Mu'afakul lam, lamnya diringankan. Af'ila, af'ala, af'ula, ringan. Ka'arbi'ah. Liyaumil ma'ruf, untuk hari yang dimaklumi, yang terkenal. Apa maksudnya? Hari Rabu. Paham? Jelasin. Ini hari yang dikenal. Paham? Ya, selanjutnya adalah fu'lula'u. Fu'lula'u. Bidommatain bainahuma sakin. Dengan dua domma antara keduanya ada sukun. Kakur poso. Ya. Li hayatin maksusotin fil ku'ur. Ini kur poso. Ini adalah suatu ya keadaan yang khusus dalam duduk. Duduk kurfuso. Iya. Wa fa'ula'u katasu'a asyura. Ini semua isim maksur kan? Isim mamdu. Wajannya fa'ula. Litasi wal asir milan muharram. Untuk 9 dan 10 muharram. Bilan tasu'a asyura. Fa'ila dikasri ain dikasru ain fa'ila kalau tadi kan dhamma fa'ula kalau ini fa'ila ka qati'an nafiqa ya ini li babai juhrul yurbu al yurbu ini untuk kedua ini semuanya untuk pintu lubangnya yurbu apa yurbu hewan ini hewan apa dia hewan apa lagi ya Bu? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Kita lihat di kamus. Yarbu katanya sejenis tikus. Dia cuma bilang sejenis tikus. Apa berarti itu lagi? Hah? Hah? Apa? Hewan? Oh ya, tikus, musang. Pokoknya saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, paman-pamannya, om-omnya, semuanya masuk. Iya, paham kan? Sejenis dengan apa? Tikus. Baik. Ini lubangnya dia itu, lubangnya tikus, lubangnya itu barang, hewan, dinamakan dengan apa? Ya, kosia, ya, nafiqo, ya, ini diruki. Kemudian selanjutnya adalah, fa'laya dikasrotain, fi, berarti digideng dikasro, fi'liya, dikasrotain bainahuma sukun. Dengan dua kasro antaranya ada sukun. Fi'liya, ya. Terus muhafaful alia di takfif ringankan ianya, ya filia ka kibria, kalau kibria kan jelas tak kibria. Yang selanjutnya adalah fa fa'ula bifatil ain fa fu'ala apa fu'ala wa tatlitil fa. Ah, kemudian fa-nya bisa tiga, bisa antum bilang apa berarti fu'ala fa'ala fi'ala, boleh tiga fa'nya. Fa'nya boleh tiga, jadi digabung aja dari satu supaya enggak banyak. Enggak banyak. Iya. Yeah. Ka janafa bi fathah dengan bi fathah janafa, ini lima udi nama tempat. Siaro kalau ini dikasro lihat, bi kasri papat dengan kasro dengan fathah ini li taubi khazin. Mukhatab ini untuk pakaian sutra yang bergaris. Pakaian sutra yang bergaris. Nufasa didomin papat dengan didoma. Kemudian fathah nufasa nifas. Jama dari apa? Nifas. Kemudian kata beliau rahmatullah selanjutnya fun'ula. Fun'ula bidommatain dengan dommatain bainahuma sukun, antara keduanya ada sukun. Ka khunsufa lil hayawan al ma'ruf, untuk hewan yang ma'ruf. Hewan apa lagi ini? Khunsufa, hewan apa? Kalian tahu? Hah? Apa? Kumbang. Ah, baik, betul. Khunsufa, kumbang. Tahu kumbang? Hah? Tahu di kumbang? Kumbang. Apa itu kumbang? Yang terbang di taman. Iya. Taman. Khunsufa atau khunsufa? Apa dia bilang? Khunsufa ataupun fusa tadi dibilang. Khunto. Khunfu. Khunfu. Fusa. Antum? Tidak, tadi ku dengar dua kali. Beda. Beda. Antum ini apa? Ya, khunsufa. Khunfu. Khu, khunfu. Khunfu. Anak-anak bilang apa? Khunsufu. Khunsu. Oh iya, salah. Iya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ka berarti ulang sekali lagi Ahmad. Benar atau salah ingat ya? Iya. Seperti apa dia bilang Ahmad? Ka khun fusa. Betul ni? Iya. Alhamdulillah. Itu hewan ma'ruf dibilang tadi kumbang. Kumbang atau kumban? Kumbang. Ah, Makassar ya. Alhamdulillah. Fa'ila, selanjutnya fa'ila bifatih pakas fathah di mereka kasro. Fa'ila ka qorita bisa al mutallaha dengan sa yang titik tiga. Iya, kalau titik dua jadi ta. Kalau titik satu, nah ini titik tiga. Paham tu? Hah? Gorontalo? Paham? Orang apa tuh? Luk. Paham sih? Jangan berhayal. Alhamdulillah. Ini lina urin minat tamar. Kalau ini korita, ini jenis kurma. Jenis kurma. Kurma dulu kalau terjemahkan. Tapi ada jenisnya. Ya. Yang selanjutnya, ini yang terakhir. Mat'ula. Ka masyukho. Ini jamak dari syekh. Tau syekh? Syekh. Astagfirullah. Itu teh syai. Ini syekh pakai kho. Teh syekh. Bukan teh beda syekh. Tahu syekh? Guru. Kalau teh yang diminum. Hai, kan Tuan Tumahman. Hari Kamis ini dia mau pulang ke Gontan. Jadi masyukho jamak dari Syekh. Pahami? Selesai. Mimma taqaddama ulima, dari apa yang telah lewat diketahui, anna hunaka auzanan mustarika bainahuma, bahwa ada wazan yang berserikat antara keduanya. Wahya fa'la bifatil fasukun kasakro wa sohro. Mirip kan? Sakro dan apa? Sakro dan sohro. Karena sama-sama sifat ini untuk muannas. Betul kan? Sama-sama sifat untuk muannas. Berserikat, cuman ada yang maksud, ada yang mangkus. Mamdud. Ya kan? Karena sudah diatur memang di wazan, kalau terkait dengan warna itu mamdud. Ya kan? Selain warna kan maksud. Kalau muannasnya seperti kabir, akbar, langsung apa muannasnya? Kubro. Apa itu mak? Maksud. Kalau warna ahmar, pada sama-sama ini akbar, ahmar. Tapi kalau warna dia jadinya apa? Hamro. Paham? Pada sama-sama sifat. Adam bersyirikat, tapi sama-sama sifat. Wahuala bidomi fafat ka aroba wa hunapa. Uroba bidomi fafati. Uroba dan hunapa. Bedanya satu maksud, satu apa? Mamdud. Paham? Sama-sama wajannya, bersyirikat. Kan akhir itu tidak pengaruh. Akhir itu tidak ada pengaruhnya. Wafahala dipatahat dan dipatah seperti jamaza li suratil adu. Seperti jamaza untuk suratil adu, orang yang bisa mengalahkan musuh. Wajan apa? Sama dong. Jamaza dengan janapa. Kan bunyi mirip. Jamaza, janapa. Ya, satunya maksud, satunya apa? Mamdud. Kalau janapa, limau di. Ini untuk tempat. Af'ala dipatah kemudian sukun, pepat. Kalau ini dipatah kemudian sukun, kemudian patah. Af'ala ka'ajlapa, ini lidah wa di'amah untuk seruan umum. Namanya ajlapa. Ajpala. Betul. Ajpala. Iya, lidah wa di'amah untuk seruan yang umum. Mirip dengan arba'a. Kalau di kan tadi kan ainnya boleh tiga loh, boleh arbi'a, arba'a, arbu'a, sama begitu. Ah sama, kalau di fathah berarti mirip dengan ajpala. Lihat, arba'a mirip. Bedanya satunya mamdud, satunya apa? Hah? Maksud. Jelas. Alhamdulillah. Sudah dulu Ahmad. Sudah selesai. Ingat pembagian lagi berikutnya. Ini. Antum ingat ya, karena ini terkait dengan nanti buat mutananya. Buat mutananya, masih terikat nanti pembahasan mamdud, mabsur, ini terikat di pembahasan. Jamak, mutana, ya mutana dan jamak. Akan dibahas dan terikat dengan wajan-wajan. Alhamdulillah. Kita cukupkan, alhamdulillah. Sedikit lagi Ahmad, baru masuk bab 3. Tapi lumayanlah sedikitnya. Karena yang paling panjang itu pembahasan nanti jamak. Masalahnya jamak taksir, ya kadang sampai bosan kita pelajarinya. Karena wazannya yang sangat banyak, jamak taksir. Wazannya yang banyak berdasarkan penelitian, itu jadinya panjang. Padahal sebenarnya kalau dibilang jamak taksir, kalau yang berubah bangunan asli, selesai seperti di Nahwu kan, cuma dia bilang begitu. Kapan berubah bentuk aslinya? Apakah berubah harokat, berubah huruf, bertambah huruf atau dikurangi huruf? Itu sudah jamak taksir. Tapi disorot, dirinci. Bertambahnya di mana, berkurangnya di mana, kapan, akhirnya. Itu yang paling banyak nanti pembahasan. Paling panjang nanti ketika bahas jamak. Alhamdulillah.